wajahmu saat dia cium bibir merahmu di depan kedua mataku. Hatiku terbakar jadinya sakit, aku cemburu. Selalu menunggu untuk jadi yang pertama. Mungkin ku katakan padanya.